Kabar kesana bahwa beta pun pasang perdia di sana. Ku bilang beta pun rindu ku bilang beta pun sayang. Biar beta tak pisah jauh, ale ada di hati. Oh, tunggu ale lama di sini, rindu setengah mati. Nyung mana ale pun janji. Beta sabar menanti. Siwale nyong sampai hati. Biar ale tak bisa jauh. Beta pegang sepung janji. Cinta tak mau tunggu beta, cari hidup di rantau. Ternyata beta susah di sini. Terima kasih. merantau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Percuma celonae beta susah dirantau.